Untuk pertanyaan pertama, Bismillah, Afan Ustaz, beli emas dan perak di, secara online boleh atau tidak? Jazakallahu khairan. Wa iyyakum jazakumullahu khairan. Masalah emas, perak ini termasuk amwal ribawiyah. Maknanya amwal ribawiyah adalah harta yang berlaku riba padanya. Kalau harta-harta yang berlaku riba padanya, maka ketika jual beli disyaratkan beberapa syarat. Pertama, kalau sesama jenisnya emas dengan emas, perak dengan perak, maka harus yadan biyadin, mislan bimislin. Harus kontan langsung dari tangan ke tangan dan harus sama persis nilainya. Baik. Kalau ternyata dari berbeda tetapi tetap di dalam harta ribawiyah, maksudnya perak dengan emas, misalnya emas dengan perak, atau dalam hal ini berlaku pula uang, karena uang sejenis, karena uang itu adalah pengganti atau surat yang bermakna saya ikut memiliki emas yang ada di sana, begitu, yang tentunya yang mengeluarkan uang tersebut. Kalau berbeda tetapi sama-sama masih al-mual ribawiyah dan sejenis, ini seperti emas dan perak tadi dan uang, maka harus yadan biyadin, walaupun boleh berbeda nilainya. Berapa sekarang emas, berapa perak dengan emas, berapa emas diuangkan dengan, apa diukur dengan perak dan seterusnya, mungkin berbeda. Tetapi barakallahu fikum, harus yadan biyadin, harus kontan dari tangan ke tangan. Saya khawatir kalau memberinya dengan cara online sering ada jarak. Karena katanya dikirim dulu oleh kurirnya, karena alasan ini, karena alasan itu, akhirnya ada jarak. Nah, jarak itu barakallahu fikum yang dilarang di dalam syariat masalah jual beli emas tadi, yang disyaratkan harus yadan biyadin. Barakallahu fikum. Kalau ditanya apa hikmahnya? Tentunya larangan Nabi pasti ada hikmahnya. Semua perintah-perintah Nabi, ajaran Nabi SAW pasti ada hikmahnya. Dan ternyata sekarang terlihat hikmahnya. Bahwa yang namanya emas naik turun nilainya. Kalau sekarang sudah deal sekian, belum dikirim, ternyata besok sudah berubah nilainya. Atau lusa sudah berubah nilainya. Walaupun mungkin sangat kecil, 0, dan seterusnya. Tetapi karena emas harganya mahal atau membelinya banyak jadi besar. Dan itu adalah titik penyebab terjadinya pertikaian di kalangan mereka. Sehingga turuti saja apa yang ada dalam sunnah, yaitu hendaklah kontan yadan biyadin. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Baik. Pertanyaan selanjutnya, bismillah, semoga rahmat Allah selalu tercurah untuk Ustaz Muhammad dan keluarga. Amin wa iyyakum. Izin bertanya, bolehkah kita melihat tutorial gerakan senam oleh tubuh atau semisalnya melalui YouTube yang diperagakan oleh instruktur yang ahli di bidangnya, untuk kita bisa olahraga secara terarah dan tidak asal-asalan gerakannya dan agar diperoleh manfaat? Atas jawabannya kami ucapkan jazakallahu khairan. Wa iyyakum jazakumullahu khairan. Memang hukum asalnya boleh-boleh saja, tetapi kalau seorang yang laki-laki lihat tutorialnya yang memperagakannya perempuan, jadi fitnah. Atau perempuan misalnya kemudian melihat tutorial olahraga tadi yang memperagakannya laki-laki, akhirnya jadi fitnah pula barakallahu fikum. Sehingga dihindarilah fitnah-fitnah tersebut dengan mencari tutorial yang cocok dengannya. Tentunya yang laki-laki melihat pada laki-laki itu pun dengan pakaian yang pantas, pakaian yang sopan. Wallahu ta'ala alam bisawab. Selanjutnya, Afan Ustaz mau bertanya, bagaimana hukumnya belajar bahasa Arab dari YouTube? Sama seperti tadi, hukum asalnya. Tetapi saya anjurkan, lebih bagus kalau engkau bisa belajar kepada seorang ahlu sunnah yang kau kenal di daerahnya. Artinya apa? Karena engkau bisa bertemu, bisa bertanya, bisa mendengarkan, bisa. Tidak seperti di YouTube hanya satu arah saja. Itu satu. Kedua, kalau-kalau mereka yang kita tidak kenal, ternyata mereka tidak memiliki manhaj yang lurus, khawatir ternyata mereka memiliki manhaj yang jelek, yang menyimpang, kemudian masuk di dalam pembahasan bahasa Arabnya. Sehingga barakallahu fikum, lebih selamat kalau engkau mencari seorang pengajar bahasa Arab dari kalangan ahlu sunnah, dan kau bisa bertemu dengannya, bisa belajar, bisa bertanya dan seterusnya. Mudah-mudahan itu lebih barakah. Barakallahu fikum. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari hamba Allah di Cirebon, izin bertanya, bagaimana perhitungan zakat yang dipakai untuk lahan pertanian yang disewakan atau dilanjakan kepada penggarap, di mana nilai lanjaan per 100 bata luas sawah adalah 5 kintal ya per tahunnya, atau jika diuangkan senilai 2,25 juta, di mana pemilik sawah tidak menanggung keuntungan atau kerugian dari hasil panen sawah tersebut. Apakah perhitungan zakatnya termasuk zakatnya memakai zakat pertanian dengan nisab 5 wasak yang kadarnya 10%, atau memakai zakat mal dengan nisab 85 gram emas yang kadarnya 2,5%? Kalau pemilik tanah yang disewakan, berarti dia menyewakan tanah dan dia mendapatkan keuntungan dari hasil sewa. Maka tentunya zakatnya zakat mal. Yang kedua tadi, memakai zakat mal dengan nisab 85 gram dan itu setelah satu haul, setelah 12 bulan, kalau uang itu masih di atas nisab terus, baru keluar zakat. Kalau ternyata berkurang sebelum 12 bulan, maka tidak keluar atau tidak terkena zakat. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, Maha Penyayang, sehingga kalau untung walaupun besar di atas nisab, tapi ternyata karena dia keluarga besar, penggunaannya juga besar, sehingga habis sebelum 12 bulan, maka itu tidak terkena zakat. Tetapi kalau tetap di atas nisab, tersimpan hartanya tadi lebih dari nisab sampai 12 bulan, maka baru keluar 2,5%. Baik, adapun yang mengelola sawahnya tadi, yang memiliki hasil sekian kintal, baru dia terkena zakat dari zakat panennya atau zakat zakat biji-bijian ketika panennya, yauma hasadi. Dan itu pun kata para ulama setelah dikurangi membayar sewa tadi, setelah dikurangi dengan berbagai macam upaya dia untuk pupuknya, untuk ininya, untuk itunya, baru kemudian dikeluarkan sekian. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Baik, pertanyaan selanjutnya, Ustaz, apa hukumnya akikah dengan kambing betina? Wallahu ta'ala a'lam, tidak ada larangan setahu saya akikah dengan kambing betina. Di dalam kurban pun hanya bersifat anjuran atau bersifat lebih afdal untuk berkurban dengan kambing laki-laki. Ya, ini kambing laki-laki yang bertanduk dan sebagainya. Jadi melihat Rasulullah SAW yang menyembelih kabsyaini akranain, dua kambing jantan yang gagah, yang bertanduk dan sebagainya. Tapi itu pun wallahu ta'ala alam, ada pendapat-pendapat para ulama yang raji wallahu ta'ala alam, tidak harus laki-laki. Sedangkan akikah lebih luas lagi, karena tidak ada aturan kepada jenis kambingnya. Sebagian para ulama mengkiaskan dengan korban. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Selanjutnya, Afan Ustaz izin bertanya, bagaimana tahu kalau hati itu sudah keras, selain tidak mau menerima kebenaran dan sukanya marah-marah, tapi dianya sudah berusaha untuk mau menerima kebenaran dan tidak mau marah, tapi keadaan sukanya menyuruh untuk marah karena sebel. Gimana caranya untuk kembali berkata lembut, maksudnya tidak bentak-bentak, ini terhadap keluarga? Yang paling tahu adalah kamu sendiri. Apa sebabnya kira-kira engkau bersikap seperti itu? Berat menerima kebenaran, kemudian dalam keadaan dia seperti ini, seperti itu, marah-marah dan sebagainya. Itu kenapa? Kau dikatakan di sini kalimatnya sebel. Sebel karena apa? Sehingga barakallahu fikum, nanti akan ketemu biasanya wallahu ta'ala alam adalah karena ada kibir dalam hatinya, ada kesombongan dalam hatinya, atau ujub, bangga diri dalam hatinya, atau ada hubur riasah, yang sehingga dia kalau ada kebenaran itu melalui orang lain, dia malah tersinggung, kenapa enggak saya yang tahu duluan. Itu biasanya seperti itu, maka harus dikalahkan. sifat kibir, sifat sombong, sifat bangga diri, sifat ini harus dikalahkan. Termasuk sifat iri atau dengki. Kenapa dia yang lebih tahu daripada aku? Kenapa bukan aku yang lebih dulu tahu daripada dia? Dan seterusnya, ini barakallahu fikum adalah sifat-sifat yang jelek, penyakit-penyakit hati yang harus dibersihkan. Wallahu ta'ala a'lam. Masing-masing hendaklah bercermin melihat dirinya agar dia tahu kekurangannya dan kemudian berupaya untuk memperbaikinya. Baik. Selanjutnya, bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz minta nasihat buat seseorang yang rajin sholat namun kecanduan porno. Jazakumullah khairan atas nasihatnya. Barakallahu fikum. Wafikum barakallah. Barakallahu fikum. Kecanduan melihat gambar-gambar yang haram, melihat film yang haram dan sebagainya, biasanya karena syahwat yang tinggi. Sehingga solusinya setelah dia berusaha dan berdoa kepada Allah SWT agar dimudahkan untuk bisa beramal saleh dan dijauhkan dari amal-amal yang paleh, amal yang jelek, maka upayanya adalah dua yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya ma'syaral syabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Wahai para pemuda, barang siapa yang mampu di antara kalian untuk menikah, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Karena yang namanya nikah itu akan menundukkan pandangan mata dari yang haram dan akan bisa menjaga kehormatan. Berarti nikah adalah solusi agar syahwatnya tersalurkan dengan yang halal. Fa innahu ahsanu lil faraj wa aghadu lil basar. Karena nikah itu akan menundukkan pandangan mata dan akan bisa menjaga kehormatannya. Kalau belum mampu menikah bagaimana? Kata Nabi selanjutnya dalam hadis ini, faman lam yastati' fa'alaihi bisawm. Siapa yang tidak mampu untuk menikah, maka berpuasalah. Fa innahu lahu wija. Karena puasa itu sebagai tameng, sebagai benteng perlindungan. Ini solusi kedua. Kalau enggak bisa menikah, puasa. Puasa Senin Kamis, puasa Daud, puasa 3 hari sebulan. Kerjakan dari yang paling ringan dulu. Kalau itu sudah cukup menundukkan, masya Allah, yes, cukup. Kalau engkau masih merasa terganggu dengan syahwatmu, lebih banyak lagi, yaitu dengan puasa Senin Kamis atau puasa Daud. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Selanjutnya, bismillah, Ustaz, saya mau tanya, apa hukum istighfar hanya agar dilancarkan rizki? Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Wa iyyakum jazakumullahu khairan, wa fikum barakallah. Orang ini berarti sungguh-sungguh sangat gak pandai berhitung, itu saja. Saya mau katakan sangat bodoh, gak tega. Mengapa? Karena rezeki dunia itu kecil sekali dibandingkan dengan surga. Kecil sekali dibandingkan dengan keridhaan Allah. Kecil sekali dengan pahala nanti yang akan Allah berikan yaumul qiyamah. Kenapa kalau dia beribadah hanya pengen dunia? Memang subhanallah, ada penggiringan opini atau penggiringan apa istilahnya? Banyak gitu orang yang berbicara mengkaitkan ibadah dengan dunia. Mungkin dari situ, siapa yang ingin dagangannya laris, hendaklah puasa begini, puasa begitu. Siapa yang ingin mendapatkan rezeki, maka baca surat ini, baca surat itu. Siapa yang ingin hari itu dia mendapatkan demikian-demikian dari dunia, maka hendaklah pagi sholat duha, sholat ini. Ila akhirnya, karena banyaknya kalimat-kalimat seperti ini, akhirnya mereka justru terarah kepada satu perkara, yaitu mencari dunia, beribadah untuk cari dunia. Dari satu sisi, beribadah untuk cari dunia adalah tidak salah. Mengapa tidak salah? Karena dia mintanya pada Allah, mencarinya pada Allah, berdoanya kepada Allah, bagus. Tetapi kalau ibadahmu hanya untuk dunia, sayang sekali. Kalau hanya untuk cari keuntungan rezeki atau hanya untuk mencari kekayaan, sungguh sangat kecil sekali, gak bisa dibandingkan dengan apa yang akan Allah berikan nanti yaumul qiyamah. Maka niatkanlah untuk mendapatkan pahala dari Allah SWT dan kemudahan rezeki di dunia. Boleh. Artinya mintanya jangan cuma itu. Mintalah setinggi-tingginya. Siapa yang ingin meminta kepada Allah, mintalah yang paling tinggi, yang paling besar. Siapa yang ingin mendapatkan jannah, mintalah, berdoalah untuk meminta jannatul firdaus, surga yang paling tinggi. Diajarkan untuk meminta yang paling tinggi. Dan Allah arhamur rahimin, wamujibus sa'ilin, Maha mengabulkan doa, Maha memberi, Maha penyayang. Mintalah setinggi-tingginya, minta dunia dan akhirat. Kalau enggak salah dalam Quran pun ada dua golongan. Wa minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Di antara manusia ada yang berkata, ya Allah berikanlah kami di dunia, dan mereka tidak mendapatkan bagian di akhirat. Tetapi minan nasi man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tetapi sebagian mereka, sebagian manusia ada yang berkata, ya Allah berikan kepada kami di dunia kebaikan dan di akhirat kebaikan, dan selamatkan dari api neraka. Ini yang benar. Kalau yang tadi minta dunia, famalahum fil akhirati min khalaq, ternyata di akhirat enggak dapat apa-apa. Barakallahu fikum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang ikhlas. Wallahu taala alam bisawab. Nah, Ustaz, satu pertanyaan lagi. Bismillah, Ustaz, ana mau tanya. Seorang yang jarang ibadah namun sering bantu pembuatan masjid dan orang lain, bisa mendapatkan amal jariah enggak, Ustaz? Jazakallahu khairan atas jawabannya. Bisa. Bisa mendapatkan pahala dari Allah Ta'ala yang jariah, yang mengalir. Selama dia tidak membatalkannya dengan kesyirikan-kesyirikan. Selama dia tidak membatalkannya dengan riya, ujub, bangga diri, maka akan jariah terus untuk dia. Alhamdulillah. Sehingga berupayalah mengimbangi kekurangan dengan kelebihan-kelebihan yang lainnya. Mengimbangi kekurangan kita dengan kebaikan-kebaikan dan amal saleh. Kalau dia dari satu sisi sepertinya kurang rajin ibadah, maka dia bisa bersedekah, bersedekahlah. Kalau dia dalam keadaan Masya Allah tidak mampu bersedekah, tapi dia semangat untuk berzikir pada Allah, maka kata Nabi, engkau bisa bersedekah dengan tahmid, dengan takbir, dengan tasbih. Yani dengan zikir. Masya Allah, dan dengan menolong orang lain. Wallahu ta'ala alam bisawab. Taib, jazakallahu khairan saat atas waktu dan kesempatan pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan kita semuanya manfaat. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, demikianlah kajian pagi Udian Untayan Mutiara Indah Imam Nawawi yang diambil dari kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengambil faedah dari apa yang baru saja kita simak. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wabihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.